Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, sebelum kita mulai, ada pengumuman. Untuk kajian kita kali ini nanti sampai 6:30. Kemudian nanti menunggu sarapan sambil persiapan-persiapan. Lalu yang kedua ada lomba kreasi foto Instagram selama Dauro FN3. Ada di grup nih, sudah diumumkan. Nanti selama Dauro, kemudian untuk ke pantai nanti rekreasi sampai nanti tablik akbar, nanti foto-foto terbaik antum sekalian silahkan dimuat di Instagram masing-masing. Kalau belum punya Instagram, beli Instagramnya juga. Gak punya? Gak ada sinyal? Oh, berarti bukan pakai Telkomsel. Harus pakai Telkomsel di sini. Terus ada di grup, nanti diupload, kemudian nanti disertakan hashtagnya yang ada, suasana Dauro DS, hashtag rekreasi Dauro DS, hashtag tablik akbar DS, hashtag baksos DS yang nanti kita laksanakan. Kemudian ada hashtag yang lainnya yang ada di grup. Diupload sampai ditunggu yang terbaik, nanti sampai boleh lebih daripada satu foto ya. Jadi kita nilai yang terbaik dari hashtagnya tadi. Upload sampai hari Selasa besok, terakhir jam 11 siang. Langkah-langkahnya ada di grup masing-masing. Kriteria fotonya itu tadi tentang suasana Dauro. Mungkin foto ada yang ngantuk gitu, nah, bisa. Foto aja, video enggak. Foto ada yang belajarnya rajin, nyata gitu misalnya. Namun nanti pas selama kajian jangan dulu, biar fokus pada kajian. Terus ada ketika tablik akbar gitu, foto-foto antum lewat HP. Ya, ada ketika rekreasi nanti di pantai. Nanti insya Allah ada hadiah menarik untuk itu, voucher belanja di rumah Sostol. Baik, 4:54. Ya, kita mulai saja. Nanti sampai 6:30 ya. Sudah pada mandi apa belum? Belum. Oh, belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Baru diisi baknya. Yang lainnya sudah pada mandi? Sudah. Berarti yang sudah pada mandi nanti siap-siap ke pantai ya, habis sarapan ya. Yang belum nanti segera mandi, nanti 6:30. Ya, kita berangkat jam 7:30 insya Allah. Sudah fit semuanya istirahat? Belum fit? Ada yang apa? Kenapa? Sudah pada istirahat belum? Sudah kan? Masih kurang istirahatnya? Baik, kita lanjut pelajaran Firqatul Najiyah. Sekarang sesi ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lihat bahasan ke-43. Apa judulnya? Bacaan solawat yang bid'ah. Silakan dibaca. Bacaan solawat yang bid'ah. Kita sering mendengar bacaan solawat yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan para mujahid. Bacaan solawat semacam itu adalah hasil gubahan para tuan guru pada kurun belakangan ini. Bacaan solawat bid'ah tersebut sangat terkenal di kalangan orang-orang awam. Bahkan Orang-orang yang memiliki ilmu sekalipun, hingga mereka lebih banyak membaca solawat-solawat tersebut daripada membaca solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan solawat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dan menyebarluaskan solawat-solawat bid'ah, gubahan tuan guru dan syekhnya. Kalau kita perhatikan, solawat-solawat bid'ah itu niscaya kita mendapatkan berbagai penyelewengan dari solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat. Nanti disontohkan solawat-solawat yang tidak ada tuntunan. Ini yang terjadi pada tuan-tuan guru, kalau di tempat kita pada kiai-kiai, ya di pesantren-pesantren temui seperti ini, dan mereka tinggalkan solawat yang mestinya dibaca, yaitu solawat yang ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ingat sifat bid'ah. Kalau bid'ah dilakukan, maka pasti ajaran yang ada tuntunan ditinggalkan. Ingat ya, yang namanya bid'ah itu kalau dilakukan, maka ajaran yang ada tuntunan itu pasti ditinggalkan. Sibuk dengan selawat bid'ah, maka selawat yang ada tuntunan ditinggalkan. Sibuk dengan amalia yang tidak ada tuntunan, maka amalan yang ada tuntunan, misalnya nanti beliau akan singgung tentang pembacaan Al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia, nanti beliau akan singgung di sini. Orang akan sibuk dengan yang tidak ada tuntunan tersebut, meninggalkan yang ada tuntunannya, misalnya untuk mentalkin dengan kalimat La ilaha illallah. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh selawatnya. Berikut ini contoh-contoh salawat bid'ah yang biasa mereka ucapkan. Wahai Allah, berikanlah salawat dan salam untuk Muhammad, sang penawar dan pengobat hati, sang penyehat dan penyembuh badan, cahaya dan penerang pandangan mata, juga atas keluarga beliau. Padahal kita tahu bahwa yang mampu menyembuhkan dan menyehatkan badan, yang mampu mengobati hati, dan yang mampu menerangkan pandangan mata adalah hanya Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hal-hal yang serupa itu terhadap dirinya sendiri saja beliau tidak mampu berbuat apa-apa, apalagi untuk orang lain. Lafal selawat di atas bertentangan dengan firman Allah. Katakanlah, aku tidak mampu memberikan manfaat maupun mencegah mara bahaya dari diriku sendiri kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 88. Juga bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam, karena aku hanyalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah bahwa aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi makna ihraq pada hadis di atas adalah melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam memuji. Ya, lihat. Berarti di antara keselawan-selawat yang bid'ah ini adalah pujian berlebihan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujiannya berlebihan. Kalau pujiannya biasa ya mungkin tidak dicela seperti ini. Namun ingat yang apa yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la tutruni atau itra. Itra itu apa? Muji. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Sebagaimana orang Nasrani juga mengangkat derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan. Ini yang dicela di sini. Ya, tidak boleh mengangkat derajat beliau secara berlebihan. Terus penulis pernah membaca? Penulis pernah membaca kitab tentang keutamaan solawat karya seorang syekh sufi besar dari Lebanon yang di dalamnya terdapat perkataan, wahai Allah, berikanlah solawat kepada Muhammad sehingga Engkau memunculkan dari sifat beliau ahadiyah dan sifat qayyumiyah. Sifat hadiah atau sifat keesaan dan sifat qayyumiyah, sifat terus-menerus mengurus makhluk, adalah termasuk bagian dari sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi, Syekh besar tadi menisbatkan kedua sifat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sama saja mengatakan Rasulullah sallam nantinya punya sifat ahad, punya sifat qayyum. Punya sifat ahad. Punya sifat qayyum. Ahad berarti esa. Qayyum berarti terus menerus mengurus makhluknya. Ini pujian dari orang sufi itu. Nah, berarti kita simpulkan lagi, pujian-pujian berlebihan pada Nabi SAW itu rata-rata dilakukan oleh orang sufi. Yang biasa berlebihan seperti ini orang sufi. Ada sufi zaman lawas, ada sufi zaman now juga. Kalau yang zaman now itu yang keliling ke masjid-masjid itu loh. Nah, sudah kenal kan? Nah, itu sufi modern itu. Tapi yo ngawur juga. Sama. Sufi yang diterapkan ke masjid-masjid itu ya itu. Punya ajaran. Ya nanti lama-lama jadi sufi seperti ini. Pelan-pelan ini. Jadi keluar 3 hari, berapa lagi? 7 hari, 44 bulan, pergi ke IPB gitu. Dia enggak umroh, pergi ke sana dulu, tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak. Istri anak pasrahkan saja pada Allah, nanti Allah yang ngurus mereka. Iya, zolim enggak nafkahi istri. Mikul kompor, mikul kasur. Panci. Pernah datang ke DS kok juga, namun enggak boleh ngisi di sini. Harus ikut ngaji. Enggak ngaji pulang aja. Disuruh ngaji di sini. Jadi mereka belajar gitu. Datang sini belajar. Enggak mau ngisi ceramah, mau tak ceramahin kamu kalau kamu ngisi ceramah. Jadi enggak boleh ngisi kalau ke sini. Mau keliling ke warga enggak boleh. Pokoknya di sini aja belajar. Kalau kamu jadi jamaah tabligh, nanti di sini belajar di sini. Sudah bagus gitu baru keliling-keliling bawa kasur, bawa kompor, bawa apa segala. Saya dari kecil tahu kayak begitu semuanya. Itu kitab Fadhilah Amal itu sudah terbiasa saya baca. Ya ada sholat habis asar. Abdul monggo baca di depan. Oh iya. Anak rajin soalnya ke masjid gitu. Disuruh ke masjid. Namun disuruh 3 hari enggak mau, enggak boleh. Enggak bolehin sama orang tua. Ya sekolah masa bolos cuma gara-gara huruf 3 hari. Ngapain? Tuh. Makanya thoriqohnya saya pakai bar subuh baca Riyadhus Shalihin gitu. Bukan baca Fadhilah Amal. Baca apa tadi? Riyadhus Shalihin. Wah, disini lebih mantap daripada Fadhilah Amalmu itu. Beda. Pernah baca Fadhilah Amal? Macam-macam cerita-cerita kuno di situ yang hurufat-hurufat banyak. Ini kayak begini ceritanya nantinya. Dia bayangkan waktu saya dapat dari guru saya waktu itu. Coba kamu bayangkan nanti jika ada orang yang punya cita-cita, dia sendiri saja yang masuk neraka, dia perbesar tubuhnya begitu, biar yang lain gak masuk neraka. Ya, baru sekarang saya paham logika tadi itu. Ini luar biasa orang ini, dia masuk neraka. Yang lain gak usah masuk neraka, biar saja dia badannya diperbesar itu. Wah, mereka yakini, ini sufi modern ini yakini, ini sudah punya pemahaman luar biasa, dia pahalanya besar sekali. Ya Allah, menyelamatkan orang kok dirinya sendiri yang terjebur dalam neraka. Dan dia kira neraka itu kecil aja itu, jadi bisa berbesar tubuh. Gak tahu kalau batu dilempar dari ujung neraka sampai bawah itu nyampenya berapa lama? 70 tahun. Dikira kecil lama. Badannya muat bagaimana coba kayak begitu. Dikira kayak di film-film gitu, badannya bisa perbesar gitu kayak film kartun gitu, ditiup aja gelembung gitu besar. Lah apa gini neraka dimain-mainin? Cerita khurafat. Saya dapat, saya hafal cerita kayak begitu. Karena habis subuh itu dengar terus cerita kayak tadi. Iya. Setelah kuliah baru masuk logika ini. Wah, enggak benar itu ceritanya. Ini kalau ente bilang tentang jamaah tabligh, wah sudah biasa dari kecil saya. Kecil didikan saya. Saya belajar Al-Quran dari jamaah tabligh. Belajar Al-Quran, belajar tajwidnya, ikroknya, itu dari mereka. Sampai besar itu. Alhamdulillah untungnya saya di Jogja. Jadi enggak kenal kayak begitu lagi. Baik, di bawahnya lagi. Penulis juga pernah membaca kitab Adiyah As-Sabah wa Al-Masa, karya seorang syekh besar dari Suriah. Di sana tersebut, wahai Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad yang engkau telah ciptakan segala sesuatu dari cahayanya. Segala sesuatu itu tentu termasuk Adam, Iblis, kera dan babi. Apakah orang yang berakal akan mempercayai bahwa semua itu diciptakan dari cahayanya Muhammad? Nah, lihat, semua diciptakan dari cahayanya Muhammad. Dari cahaya Muhammad semua makhluk itu keluar. Luar biasa. Dari cahayanya Nabi Muhammad semua makhluk itu keluar. Lalu, padahal setan saja tahu dari apa dia sendiri diciptakan dan dari apa Adam diciptakan. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, Iblis berkata, aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Quran Surat Sad ayat 76. Baik, lihat di situ. Ini kalau beliau kritik ini gak bisa bangkit-bangkit. Bandingkan dengan setan aja, coba lihat. Setan aja tahu. Harusnya kan dia bukan dalil aja, make setan lagi. Setan aja tahu itu. Daripada orang sufi coba dia bilang. Setan aja tahu kalau dia sendiri ciptakan dan dari dia sendiri diciptakan dan dari apa Adam diciptakan. Ya kan? Setan aja tahu. Namun ini orang-orang sufi yakini makhluk-makhluk tadi itu diciptakan dari nurnya Muhammad, cahayanya Muhammad. Setan itu kan jawab tadi, Iblis berkata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Yang tahu siapa? Iblis. Sedangkan orang sufi jawab apa tadi? Makhluk itu keluar dari nurnya Muhammad, cahayanya Muhammad. Masih mending Iblis berarti. Ini kan bahasa bebasnya beliau kayak gini kan. Coba Iblis masih lebih pintar itu daripada orang sufi. Kalau orang sufi dengar nih emosi-emosian ini apa-apaan bandingkan kami dengan Iblis. Ya, namun betul. Logikanya dia mainkan di situ. Iblis dia tahu. Masa ente enggak tahu bilang makhluk yang lainnya itu dari nurnya Muhammad, cahayanya Muhammad. Kayaknya benci banget ya, dari dulu kita bahas ini dia benci banget sama sufi ya. Kayaknya punya dendam dari dulu ini. Dia keluarkan semuanya. Atau mungkin Syekh bin Jamil Zainu, saya belum tahu sejarahnya persis ini. Apa mungkin beliau itu dulu itu dari sufi terlebih dahulu. Sehingga kayak gini seluk beluk kayak gini tahu. Ini syekh ini alirannya ini. Terus di bawahnya. Ayat di atas secara gamblang membantah ucapan solawat karangan syekh besar tadi. Termasuk solawat bid'ah adalah solawat dengan ucapan solawat dan salam semoga tercurah kepadamu. Wahai Rasulullah, telah hilang daya kekuatanku, maka pulihkanlah, wahai kekasih Allah. Bagian awal dari ucapan solawat di atas adalah benar. Akan tetapi pada bagian selanjutnya penuh dengan kesyirikan. Ucapan dia, maka pulihkanlah, wahai kekasih Allah, bertentangan dengan firman Allah. Atau siapakah yang mampu memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan ketika dia berdoa kepadanya? Quran Surat An-Naml ayat 62. Bertentangan juga dengan firman Allah, jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali dia. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Padahal Rasulullah SAW sendiri, bila ditimpa kesusahan atau kedukaan, beliau berdoa, wahai zat yang maha hidup dan yang terus menerus menguruk makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata, hadis ini hasan sahih. Baik, lihat. Ini juga ada kalimat solawat ya, yang berlebihan. Coba perhatikan ada kalimat, ya Habiballah. Ya. Wahai kekasih Allah. Kalimat ini sebenarnya juga perlu dikritisi. Ya. Nabi SAW betul memang kekasih Allah. Namun bukan pilihan katanya pakai kalimat Habib. Ya. Namun pakai kalimat Khalil. Itu beda. Khalilullah dengan Habiballah derajat lebih tinggi itu adalah Khalilullah. Termasuk panggilan dalam selawat itu kan ada yang selawatnya panggil Ahmad ya Habibi. Ada enggak? Nah. Kalau tingkatan yang lebih tinggi itu adalah Khalil, harusnya Ahmad ya Khalili. Derajatnya lebih tinggi karena dalam bahasa Arab itu strata bahasanya itu ada, tingkatan bahasanya ada. Khalil dengan Habib itu lebih tinggi apa? Khalil. Khalil dengan Habib itu lebih tinggi? Khalil. Sama-sama artinya kekasih. Namun khulahnya kekasihnya ini derajatnya itu lebih tinggi. Gitu. Ya, jadi kalau mau nyanjung harusnya ya tadi keluar kalimatnya itu ya khalilallah. Bukan ya habiballah. Berarti kita turunkan itu pujiannya. Harusnya kita tahu puisi Nabi SAW karena yang jadi khalilullah, kekasih Allah itu dua. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Maka derajatnya di situ beliau. Kita turunkan dengan panggil Habib itu berarti. Ya, itu nanti diperbaiki kalau mau nyanjung Nabi. Jadi bukan Ahmad ya Habibi lagi. Ya Ahmad ya Khalili gitu. Siap. Namun biasa-biasa saja kalau mau muji-muji, gak usah sampai pakai lagu-lagu gitu, pakai musik-musik, ya, pakai kayak apa itu? Apa sekarang musik sekarang itu? Hah? Ketimpring ya pak? Itu kalau orang ini, kalau sini hadro. Apa orang Betawi sebut apa? Orang Betawi sebut apa orang Betawi? Merawis. Ha, biasa-biasanya enggak usah pakai-pakai kayak begitu. Terus, selawat bid'ah lainnya lagi. Selawat bid'ah lainnya adalah selawat yang biasa disebut-sebut orang dengan sebutan selawat Al-Fatih yang bunyinya wahai Allah, berikanlah selawat untuk Muhammad yang mampu membuka apa saja yang tertutup. Orang-orang yang suka membaca selawat ini biasanya berkeyakinan bahwa membaca selawat tersebut lebih afdol daripada membaca Al-Qur'an 6000 kali. Begitulah keyakinan mereka yang mereka dapatkan dari Syekh Ahmad Tijani, pemimpin Thariqah Tijaniyah. Nah, lihat diberi catatan situ. Baca selawatnya berapa? 6000 kali, jumlahnya bid'ah. Kemudian keyakinan mereka dapatkan dari siapa? Syekh Ahmad Tijani, bukan dari Kanjeng Nabi apa para sahabat. Dan ingat sebuah aliran kalau yang aliran itu dinamakan dengan tokohnya. Nah, itu hati-hati. Di sini tokohnya siapa? Ahmad Tijani. Alirannya namanya apa? Thariqah Tijaniyah. Dan thariqah sufi kayak gitu, mengkultuskan tokoh. Ya, bukan Nabi kan dia kultuskan kan? Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia kultuskan siapa? Tokohnya sendiri. Ya, jadi diagungkan tadi Tijani tadi. Ahmad Tijani, maka jadi thariqah Tijaniyah. Dan thariqah-thariqah dalam sufi itu kayak gitu. Dengan nama yang tokoh yang mereka tokohkan di situ. Ya, Naqsabandiyah, Tijaniyah, macam-macam. Nanti tinggal lihat saja ini ditarik ini tokohnya siapa? Nah, keluarlah nama itu. Jadi ciri-ciri tarekat tuh kayak begitu. Di bawahnya lagi. Sungguh suatu kebodohan bila seorang yang berakal mempercayai hal semacam itu. Apalagi bila dia seorang muslim. Sebab tidaklah mungkin bahwa membaca solawat bid'ah semacam itu lebih afdol daripada membaca Al-Quran sekali saja. Apalagi 6000 kali. Suatu ucapan yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Memberi julukan kepada Rasulullah SAW sebagai pembuka segala sesuatu yang tertutup secara mutlak tanpa memberinya batasan dengan kehendak Allah adalah suatu kesalahan besar. Karena Rasulullah SAW tidak akan mampu membuka kota Mekah melainkan dengan kehendak Allah. Beliau juga tidak mampu membuka hati pamannya untuk beriman kepada Allah, sehingga pamannya itu tetap menyekutukan Allah hingga meninggal. Allah pamannya siapa sini? Nah, diberi catatan Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Terus Allah menegur beliau dalam firman-Nya, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi itu, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Allah juga berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran surat Al-Fath ayat 1. Pengarang kitab Dalail Al-Khairat pada bagian ketujuh dari kitab tersebut mengucapkan selawat, wahai Allah, berikanlah selawat kepada Muhammad selama burung merpati masih mau mendekur dan tamimah, jimat-jimat masih bermanfaat. Tamimah atau jimat-jimat adalah tulang atau benang yang dikalungkan pada leher anak-anak atau lainnya untuk menangkal bahaya ain. Perbuatan mengalungkan jimat-jimat semacam itu tidak bermanfaat sedikit pun. baik bagi yang mengalungkan maupun yang dikalungi. Bahkan itu adalah merupakan perbuatan syirik. Nah, lihat, beri catatan situ, tamimah. Ini kan dipakai dalam kalimat tadi. Kepada Muhammad, selama burung merpati masih mau mendengkur dan tamimah masih bermanfaat. Coba lihat sampai pakai kalimat-kalimat yang situ ada kesyirikan. Karena sini meyakini jimat itu bisa datangkan manfaat. Apa bahasanya tadi, tamimah? Tamimah dulu apa? Biasanya orang jahiliyah dulu untuk menangkal anaknya biar tidak terkena ain, mata jahat, pandangan hasad. Biar anaknya enggak tiba-tiba nangis. Ya, maka dipakaikanlah tamimah. Kalau orang-orang desa, orang-orang kampung itu pakai sesuatu lagi yang lain. Pakai sesuatu yang digalungkan. Di ujungnya itu ada sesuatu lagi. Apa? Kurang kecil. Mana ini simbah-simbah ini? Ukuran kecil. Nah, dikasih seperti itu. Jadi anaknya nangis-nangis terus dibagikan itu. Itu namanya tamimah. Nah, modelnya wong Jawa sini berarti. Itu untuk nangkal apa? Ain. Iya kan? Kan putunya nangis-nangis terus. Wah, ini kepin ini. Enggak bawa ke dokter, enggak di ini, susah. Akhirnya ya pakai itu. Itu ain, itu lagi kena ain namanya. Bahasa sini itu sawan. Ya. Paham kan? Nah. Itu kena itu, lalu dikasih tadi, dikalungkan. Modelnya macam-macam. Kalau tempat lain mungkin yang dikalungkan nanti ada ayat-ayat Al-Qur'an di situ. Yang jelas ini masuk tamimah. Kalau pakai tamimah tadi dihukumnya apa? Syirik. Solusinya apa kalau tadi anaknya atau cucunya tadi kena ain? Diruqyah nantinya. Dan ada tahap penanganan khusus untuk orang yang terkena ain. Orang yang punya mata hasad, pandangan jahat tadi, itu dipanggil untuk berwudu. Kemudian bekas wudunya nanti dipakai untuk ya mandi tadi anak yang kena ain. Kayak gitu. Solusinya seperti itu. Namun satu hal perlu catatan penting di sini. Namun jangan asal curiga. Oh, ini kayaknya ini tetangga saya ini dikasih ain ini. Terus diomongin ke tetangga yang lainnya, wah itu beri sawan itu. Ya, ini kena ini pada putu saya ini, pada cucu saya ini. Akhirnya karena asal nuduh saja yang itu nangis-nangis. Saya enggak tahu apa-apa kok kamu bilang saya itu kasih ain gitu. Nah, maka nuduhnya juga perlu bukti. Memang dia itu enggak sukanya apa. Makanya kalau takjub pada sesuatu, lihat bocah, lihat anak, nih jangan cuma bilang ih lucu sekali. Harusnya apa? Masya Allah, tabarakallah, gitu. Cuma jangan cuma lucu, wah, imut-imut, pipinya dipegang-pegang, gitu, bukan. Ya, baca sesuatu, zikir. Zikirnya baca apa? Masya Allah, tabarakallah. Lihat, ada simba-simba sepuh kok masih cakep, kok kayak awet muda, gitu. Lihat dia, Masya Allah, tabarakallah, gitu. Biar simbah juga enggak kena ain. Iki kok sepuh kok masih kaya enom gitu. Masya Allah, tabarakallah, Mbah. Mungkin-mungkin jenengan panjang umur gitu. Amin. itu ain tadi. Ya. Jadi dia salahnya di sini kok bilang tamimah dalam selawatnya. Selama tadi selawatnya tamimah itu masih bermanfaat. Padahal tamimah ini dicela di sini. Ya innati walata, ya. Sesungguhnya tamimah. Ya. Innat tamimata wa tiwalata, ya, dan seterusnya ada kalimat seperti ini dalam hadis, syirkun, itu adalah syirik. Ya, karena memang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hadis di bawah, coba dibaca. Terhadap perbuatan semacam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengalungkan jimat maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Jelaslah bahwa lafal selawat di atas bertentangan dengan kandungan hadis ini, karena pada selawat tersebut terdapat perbuatan syirik, yaitu memakai jimat-jimat dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab Dalail Al-Kahirat terdapat bacaan selawat. Nah, lihat. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang gantungkan jimat-jimat termasuk syirik, maka enggak boleh digunakan dalam lafaz selawat seperti tadi, tamimah, jimat tadi bermanfaat. Kekeliruannya di situ. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang pakai jimat-jimat maka dia termasuk syirik. Contohnya apa pakainya? Macam-macam bentuknya. Ada yang dipakai bentuknya kalung, ada yang gelang, ada yang akik. Apa lagi? Ada lagi yang disimpan dalam dompet raja. Ada yang dipajang. Ya. Di gelang berarti. Jadi gelang. Ya ada. Ada juga di dompet kan? Dompetnya enggak ada isi. Namun dia pakai tulisan Arab, raja disimpan di situ. Katanya biar nanti narik supaya rizkinya lancar. Pakai itu rizkinya juga gak datang-datang. Berarti masalahnya yang pada rajanya tadi, jimatnya tadi. Kalau dulu pakai kayak gitu, ada ikat pinggang juga. Apa lagi? Jadi kain sabuk sini, ya kan? Ah, macam-macam itu. Ada rompi. Termasuk tamimah. Tujuan tamimah itu untuk datangkan manfaat, nolak mudharat, namun tidak terbukti secara syar'i. Ya, itu tamimah, masuk dalam tamimah. Maka siapa yang mau gantungkan kayak mau pajang di dalam rumah, kadang itu di warung. Itu ada foto kiainya atau ada raja-raja dengan huruf-huruf yang enggak jelas di warung-warung makan. Apa di toko. Jadi penglaris itu, syirik, itu masuk tamimah. Banyak enggak? Banyak. Di Indonesia? Banyak. Syirik semuanya. Bukan Masya Allah, astagfirullah. Gitu. Pun sarapan, Pak. Baca lagi. Pada ucapan salawat di atas disebutkan bahwa pemberian salawat dan kasih sayang yang merupakan bagian dari sifat-sifat Allah bisa berhenti atau habis. Allah membaca ucapan salawat di atas Allah dengan membantah. Allah membantah ucapan salawat di atas dengan firman-Nya. Nah, coba kita lihat salawatnya dari Allahumma shalli ala Muhammadin hatta la yabqa minas salati syai'un warham Muhammadin hatta la yabqa minar rahmati syai'un. Wahai Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad seluruhnya hingga tidak tersisa sedikit pun, dan berikanlah seluruh kasih sayang hingga tidak tersisa sedikit pun. Nah, ini dibantah dalam ayat ini, coba lihat. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya akan habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku habis ditulis. Meskipun kami datangkan tambahan lautan sebanyak itu juga. Nah lihat, kasih sayang Allah yang gak habis. Jadi kenapa? Kasih sayang Allah sampai tidak tersisa sedikit pun. Nah, berarti kan katakan kasih sayang Allah itu akan habis. Padahal dikatakan di sini kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau sekiranya lautan itu menjadi tinta, lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, ini saya akan habislah lautan itu. Ya, sebelum kalimat-kalimat Tuhanku itu habis ditulis. Enggak cukup. Kalau air laut itu jadi tinta, meskipun kami datangkan tambahan lautan sebanyak itu juga, tidak cukup. Termasuk juga untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah juga tidak cukup. Terlalu banyak, gak bisa dibandingkan. Kalau orang-orang sufi katakan bisa itu. Dari salawatnya tadi. Terus, salawat bid'ah lainnya lagi. Salawat bid'ah lainnya adalah salawat Bashishiyah, gubahan Ibnu Bashishi. Di dalam salawat disebutkan, wahai Allah, bersihkanlah aku dari lumpur-lumpur yang mengotori keesaan. Tenggelamkanlah aku ke dalam mata air keesaan, dan hempaskanlah aku ke dalam sifat-sifat keesaan, hingga aku tidak melihat, mendengar, dan merasa kecuali dengan sifat keesaan itu. Ini tidak lain adalah ucapan dari seseorang yang menganut faham wihdatul wujud, yaitu suatu faham yang meyakini bahwa Allah dan makhluknya bisa menjadi satu kesatuan. Nah, saya tadi katakan, bersihkanlah aku dari lumpur-lumpur yang mengotori keesaan. Berarti dia kan nganggap dirinya itu Esa. Ini yang ngomong ini. Jadi sufinya ini pingin derajatnya nanti sama dengan Allah. Jadi punya sifat wahdaniyah juga. Tenggelamkanlah aku ke dalam mata air keesaan, dan lepaskanlah aku ke dalam sifat-sifat keesaan. Coba lihat. Sufi. Ini tadi apa? Widyatul wujud. Bahasa Jawa ini apa? Manunggaling kawula Gusti. Siapa yang punya pemahaman kayak gitu? Siti Jenar itu. Atau yang dulu pernah kita singgung dalam buku ini, Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi yang dulu dia pernah katakan, ya, saya adalah Tuhan gitu. Dikatakan dirinya itu Tuhan. Aku adalah hamba, hamba aku adalah Allah, Allah adalah hamba. Kalau begitu siapa yang dapat beban taklif? Siapa yang dibebani syariat? Itu perkataan Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi, Ibnu Arabi. Beda. Kalau ada L-nya itu lurus jalannya. Kalau enggak ada, Ibnu Arabi sufi. Sufi sesat. Ini juga Wihdatul Wujud. Coba baca lagi di bawahnya. Pada lafaz selawat di atas disebutkan bahwa keesaan atau menyatunya Tuhan dengan makhluk itu penuh dengan lumpur dan kotoran. Oleh karena itu dia berdoa kepada Allah untuk membersihkan dia dari lumpur dan kotoran tadi. Kemudian dia juga berdoa agar Allah menenggelamkan dia ke dalam lautan Wihdatul Wujud sehingga dia bisa melihat Tuhan di dalam bentuk apa saja. Bahkan seorang ketua mereka berkata, tiadalah anjing dan babi itu, melainkan keduanya adalah Tuhan kita. Dan tiadalah Allah itu, melainkan pendeta di gereja. Nah, orang stres ini, ya. Itu berikan keterangan aja nih. Sufi orang stres di sini, orang gak waras lagi. Baca aja kalimatnya itu. Saya bacakan ininya, bahasa Arabnya. Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Wa mallahu illa rahibun fi kanisatin. Tidaklah anjing dan babi itu melainkan itu roh kami, sesembahan kami. Ya, dan tidaklah Allah itu melainkan pendeta yang ada di kanisa, yang ada di gereja. Perang gila, gitu aja kesimpulannya. Gak usah mau perpanjang lebar bahas dia ini, capek. Iya kan? Orang stres gak kayak gini? Oh, stres ini. Stres kelas berat ini lebih parah daripada orang yang punya utang berat ini. Majnun. Majnun istilahnya. Kamu yang bilang loh, saya tadi cuma bilang stres aja loh. Majnun apa artinya? Nah, iya, jadi kan yang bilang loh, bukan saya. Saya cuma bilang stres aja. Terus orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani telah berbuat syirik karena mereka menganggap bahwa Isa adalah anak Allah. Adapun mereka yang gandrung dengan selawat di atas telah menjadikan segenap makhluk ciptaan Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang menandingi ketuhanan Allah. Maha suci dan maha tinggi Allah dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik itu. Oleh karena itu, hati-hati dan waspadalah, wahai saudaraku, sesama muslim terhadap berbagai selawat bid'ah semacam itu. Karena selawat-selawat semacam itu akan menjerumuskan dirimu ke dalam kesyirikan. Cukuplah kalian bersolawat dengan solawat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tidak pernah berbicara dengan menurutkan hawa nafsunya. Orang-orang yang mau mengikuti beliau akan mendapatkan petunjuk dan keselamatan. Sebaliknya, orang-orang yang enggan mengikuti ajaran beliau maka akan tertolaklah amalan mereka. Rasulullah SAW, barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, intinya tadi semua itu salawat bid'ah, maka salawatnya itu jadi tertolak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekarang sudah waktu syuruk, bisa kerjakan sholat kali rakaat. Yang wudunya batal ya wudu lagi. Nanti tempatnya itu gantian aja. Mau satu berdiri, nanti yang lainnya sholat gitu. Kita istirahat dulu 10 menit. Ayo. Wallahu a'lam bishawab.